Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala masih kutipan perkataan Syekhul Islam rahimallahu ta'ala tentang makna wa taqatta'at bihimul asbab di surat Al-Baqarah ayat yang ke-166. Maka apa yang dimaksud dengan al-asbab? Maka Fudail bin Iyad mengatakan dari Lais, dari Mujahid, Mujahid mengatakan berbagai macam hubungan kedekatan hati atau rasa cinta allati kanat li ghairillah yang dibangun bukan karena Allah. Wa wasala dan berbagai macam hubungan allati kanat bainahum yang ada di antara mereka di dunia, ketika dulu di dunia. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa qala ladina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang dulu ketika di dunia menjadi pengikut dan pengekor, lau annalana karotan, seandainya kami bisa karotan kembali, yaitu kembali ke dunia, fanatabara'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabara'u minna, sebagaimana mereka para pemimpin itu berlepas diri dari kami. Kadzalika, seperti itu Allah nampakkan hasil dari perbuatan mereka menjadi tumpuan penyesalan bagi mereka. Bukan hanya satu penyesalan, dan hasarat dalam bentuk jamak. Tumpuan penyesalan. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidaklah akan bisa keluar dari neraka. Maka amal-amal yang Allah perlihatkan kepada mereka menjadi tumpuan penyesalan adalah amal-amal yang mereka lakukan, satu mendukung sebagian yang lain di dunia, yang amal-amal tersebut karena li ghairillah, kerjasama dan hubungan antara mereka itu bukan karena Allah. Wa minha, dan di antara amal tersebut adalah loyalitas, perkawanan, rasa simpati yang bukan karena Allah. Fal khair kulluhu fi ayyubadallahu wahdah, maka seluruh kebaikan, kebaikan seluruhnya terletak dalam beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa. Oleh karena itu Anda jumpai sekelompok kauman kathirin, banyak orang menyukai, simpati dengan kauman, sekelompok yang lain, dan membenci sekelompok yang lain karena faktor hawa nafsu. Karena faktor hawa nafsu, maka cinta dan benci tersebut la ya'rifuna ma'naha. Kenapa mereka mencintainya, kenapa mereka simpati, atau kenapa mereka benci, mereka enggak tahu maksudnya. Ya pokoknya enggak benci gitu saja. Wala dalilaha, dan tidak, mereka tidak tahu alasannya, kenapa harus benci dan kenapa harus simpati. Bal yuwaluna ala itlaqiha, bahkan mereka memberikan loyalitas begitu saja. Au yu'aduna, atau memberikan permusuhan begitu saja, tanpa alasan, tanpa argumen. Min antakuna mangkulatan naklan sahihan. Rasa cinta dan benci tersebut tidak ada dalilnya yang dinukil dengan nukilan yang sahih, yaitu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salafun ummah. Demikian juga tanpa mereka itu yaqiluna ma'nahu, mengerti maksudnya, tanpa mereka mengerti konsekuensinya dan tuntutannya. Maka ini adalah contoh loyal dan benci karena hawa nafsu. Indikatornya adalah pelakunya itu tidak tahu kenapa saya harus memusuhi dia. Ya pokoknya saya memusuhi dia. Dia tidak punya alasan. Ditanyai alasannya, dia tidak punya alasan. Alasannya ustaz saya memerintahkan saya untuk memusuhi dia, gitu saja. Nah, tidak ada alasannya, apa dalilnya, apa argumennya, kenapa tidak suka. Itu tidak ada. Dia tidak tahu maksudnya, tidak tahu konsekuensinya. Konsekuensi dari pemusuhan tersebut, latar belakangnya juga dia tidak tahu. Maka permusuhan yang ditujukan pada objek tertentu, boleh jadi person atau kelompok yang seperti ini keadaannya, maka ini adalah loyalitas dan permusuhan li ajlil ahwa, karena hawa nafsu. Jika orang itu membenci karena ridha Allah dalam membenci orang tersebut, orang itu simpati karena ridha Allah dalam simpati kepadanya, pasti dia punya tahu maksudnya. Saya simpati dengan orang ini karena dengan simpati orang ini terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, alasannya begini, begini, begini. Maka loyalitas dan kebencian tersebut memiliki landasan yang jelas. Namun jika karena hawa nafsu, maka landasan simpati atau memusuhi itu tidak jelas, kabur landasannya. Paling-paling alasan terkuat, saya ikut pimpinan saya. Boleh jadi itu ustadznya, boleh jadi itu bosnya, boleh jadi itu pimpinannya, pokoknya kepala sukunya atau yang lain, jika itu masalah berkaitan dengan permusuhan antar suku dan sebagainya. Kemudian terdapat perkataan yang sangat-sangat menarik dan satu kaidah penting yang wajib dipegang oleh setiap muslim, walaisa li ahadin ayunassiba lil ummati shakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwalli wa yu'adi 'alaiha ghairan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengangkat shakhsan, satu person tertentu dia angkat lil ummah, dia tujukan untuk seluruh umat Islam, yad'u ila tariqihi, dan dia memotivasi orang, mendorong orang, ajak-ajak orang untuk mengikuti jalan person ini. Wa yuwali wa yu'adi, kemudian dia membangun loyalitas, rasa cinta, simpati dan permusuhan di atas jalan orang tersebut selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang person manusia yang mendapatkan kedudukan istimewa semacam ini dalam keyakinan kaum muslimin hanya untuk Nabi, tidak untuk yang lainnya. Setinggi apapun kedudukannya, semulia apapun orang tersebut di hati kita, dia tidak bisa, tidak boleh menjadi sekutu Nabi dalam masalah ini. Kita tidak duakan Nabi dalam hal ini. Maka kalimat beliau ini bisa jadi mencakup kaidah yang beliau sampaikan ini, mencakup di antara contohnya orang yang fanatik kepada ulama madhab, ulama dalam masalah fikih, a'immatu madhahib, kemudian memberikan, kemudian taklid buta secara total, taklid buta secara total, maka jadilah madhab atau imam madhab itu posisinya adalah shakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwalli wa yu'adi 'alaiha. Maka ini termasuk dalam hal ini. Maka taklid kepada madhab secara total, secara menyeluruh, pokoknya dalam beramal saya mengikuti madhab ini dari A besarnya sampai Z kecilnya. Maka yang benar ini satu sikap yang tidak boleh, karena berarti memposisikan person tertentu sebagaimana Nabi. Demikian juga kalimat ini mencakup berlaku untuk orang yang demikian fanatik kepada ulama tertentu, yang boleh jadi kedudukannya itu lebih rendah daripada a'immatul madhahib, daripada imam madhab. Kemudian dia jadikan perkataannya, fatwanya, seakan-akan sebagai stempel resmi manhajus salaf. Nah, yang sejalan dengan semua perkataan beliau, maka dia ala tariqatis salaf. Nah, yang tidak menyimpang darinya, maka dia menyimpang dari manhajus salaf. Maka sikap semacam ini yang diberikan oleh sebagian orang kepada ulama tertentu yang dia kagumi, maka ini satu hal yang sangat berbahaya. Karena dia telah menduakan orang ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang semacam ini kita jumpai pada orang yang mengikuti berbagai macam isma-isma. Berbagai macam isma-isma, ya. Maka kita jumpai mereka, ya, sehingga sampai-sampai tokoh isma-isma tersebut biasa dikatakan sebagai nabi isma tersebut, ya. Karena memang disikapi semacam itu. Person manusia tertentu, kemudian maka ajarannya, tarikahnya, yaitu ajarannya itu disebarluaskan, didakwahkan, dibangunlah permusuhan dan cinta dengan ajaran manusia ini. Kemudian kalimat berikutnya, wala yunasibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi wa yu'adi ghaira kalamillahi wa rasulihi wa majtama'at alaihi al-ummatu. Kemudian kaidah yang kedua, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengangkat kalaman, kalimat tertentu, kata-kata tertentu, yuwali alaihi wa yu'adi. Dia bukan ajaran, namun bukan persoalan kali ini yang dibahas adalah perkataannya, ajarannya. Kalaman yuwali wa yu'adi alaihi. Dia memberikan loyalitas dan permusuhan atas dasar perkataan tersebut. Padahal perkataan tersebut itu bukanlah firman Allah, bukan sabda Rasul, dan bukan satu hal yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Maka perkataan yang boleh jadi tolak ukur permusuhan dan kebencian hanya tiga hal ini saja. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang setiap ayat Al-Quran itu bisa jadi tolak ukur cita dan benci. Jadi bagi seorang muslim jadi tolak ukur cinta dan benci. Maka ketika ayat Al-Quran mengatakan tabat yada abi lahabi watab, celakalah Abu Lahab. Maka siapa yang enggak sepakat? Oh, paman Nabi kok celaka. Wah, itu satu hal yang menyakitkan Nabi. Saya kurang sepakat. Sehingga sebagian sufiyah yang hulu dalam cinta dengan keluarga Nabi, sampai-sampai dia kalau baca Al-Quran seluruhnya dia baca kecuali surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab dilewati. Nah, khatam kecuali surat Al-Lahab. Maka kita bisa bangun loyalitas dan kebencian dengan surat Al-Lahab. Siapa yang sepakat dengan isu surat Al-Lahab, maka dia adalah manusia yang layak untuk kita cintai. Siapa yang tidak sepakat, wah, saya kurang sepakat dengan isu surat Al-Lahab. Saya tidak bilang tidak sepakat, saya cuma kurang sepakat. Maka, wah, tidak bisa. Dan tidak sepakat dengan isi Al-Quran, wah. Maka Anda layak untuk mendapatkan hilangnya simpati saya kepada diri Anda. Bangun loyalitas, simpati, rasa suka dan yang lain atas firman Allah subhanahu wa ta'ala atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul membenarkan aina Allah fis sama. Allah fis sama. Siapa yang menyalahkan? Jauh. Kemudian Nabi mengatakan, membenarkan perkataan orang ini. Atau bahkan sebagian orang melarang bertanya aina Allah. Sebagian orang tidak boleh bertanya aina Allah. Duh, Nabi mengatakan aina Allah. Nah. Nabi bersabda aina Allah. Wah, tidak boleh bertanya di mana itu Allah. Nah. Nih, maka dia tidak sepakat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka loyalitas, simpati dan tidak simpati bisa dibangun di atas hal ini. orang yang tidak sepakat dengan perkataan Nabi Aynallah, ya, maka hilanglah simpati kita padanya. Semulia apapun orang tersebut semula dalam hati kita, begitu dia menolak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jatuhlah orang tersebut, kedudukan orang tersebut dalam hati kita. Atau majtama'at alil ummah, sesuatu yang menjadi ijma kaum muslimin. Ya, maka teks-teks ijma, yang itu ijmanya adalah ijma yang valid, ya, maka dia adalah kalimat-kalimat yang simpati dan tidak simpati, kagum dan hilangnya kagum, itu kita bangun di atasnya. Maka ulama umat Islam sepakat haramnya minum khamr. Minum khamr haram. Siapa yang tidak sepakat, maka jatuhlah orang tersebut dari di mata kita. Tidak ada lagi simpati kita kepadanya. Inilah kalimat yang boleh kita bangun simpati dan tidak di atasnya. Firman Allah, hadis Nabi yang jelas-jelas sahih hadis Nabi, dan maknanya sharih, tidak mungkin mengandung takwil, tidak mungkin lagi di utak-atik. Dan demikian juga hal-hal yang poin-poin item-item yang disepakati oleh umat Islam. Adapun selain itu, maka tidak boleh perkataan selain itu tidak boleh jadi tolak ukur simpati dan tidak simpati. Ada orang punya perkataan, yayasan ini hizbi, ini kalimat ini. Yayasan ini mubtadi, nah ini kan kalimat. Kemudian dia bangun cinta dan benci di atas kalimat ini. Siapa yang setuju dengan kalimat ini, dia kawanku. Siapa yang kurang setuju, kurang sepakat, bahkan tidak sepakat, dia musuhku. Ini membangun kebencian dan permusuhan di atas kalimat yang bukan firman Allah, bukan hadis Nabi, bukan satu hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ini bahaya. Secara manhaj ini bahaya. Membahayakan orang tersebut, padahal orang tersebut gemar sekali dengan kata-kata manhaj. Ya. Padahal manhajnya malah berbahaya. Ya. Padahal dia getol sekali membahas tentang masalah manhaj katanya. Padahal manhajnya malah berbahaya. Dibangun permusuhan, loyalitas, kebencian di atas satu kalimat yang bukan firman Allah, bukan hadis Nabi, bukan satu hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Ini satu hal yang azim. Ini masalah besar. Bukan masalah sepele. Karena ini adalah gaya-gaya di atas, dua perkara di atas, itu adalah gaya khas ahlul bid'ah. Meskipun orangnya rajin menyerang ahlul bid'ah, dan membahas ahlul bid'ah, malah perbuatannya perbuatan ahlul bid'ah. Bal hadza min fi'li ahlil bid'ah. Dua poin di atas, dua-duanya adalah kelakuan khas ahlul bid'ah. Menjadikan poson tertentu, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi kedudukan sebagaimana kedudukan Nabi. Ada kalimat-kalimat tertentu yang dibuat sendiri, kemudian itu disikapi sebagaimana ayat Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana satu hal yang menjadi ijma kaum muslimin. Ini adalah kelakuan khas ahlil bid'ah. Gimana kelakuan khas ahlil bid'ah? Yunasibuna lahum shakhsan. Mereka mengangkat satu person tertentu. Tokohnya. Tokoh tertentu. Au kalaman. Atau mereka angkat satu kalimat tertentu. Yufariku nabihi bainal ummah. Yang itu mereka jadikan alat untuk mempecah belah umat. Siapa yang sepakat dengan person ini, siapa yang dukung tokoh ini, dia kawan. Siapa yang tidak suka dengan tokoh ini, maka dia musuh. Siapa yang sepakat dengan kalimat ini, dia kawan. Siapa yang tidak sepakat dengan kalimat ini, otomatis begitu dia tidak sepakat, langsung. Putus sudah persaudaraan. Tanpa mau melihat gimana, apa dia punya takwil, punya apa dia punya kemudian salah beristihah atau kemudian salah paham, pokoknya tidak ambil pusing. Begitu tidak sepakat, selesai sudah. Intahal amru kulluh. Habis sudah. Maka itu kelakuan khas ahli bid'ah. Maka orang yang teriak-teriak meneriakkan anti sesuatu itu belum tentu jaminan dia bebas dari sesuatu yang dia teriak-teriakkan. Boleh jadi dia rajin teriak-teriak masalah tersebut, malah dia orang yang pertama kali terjubus di dalamnya. Hada min ajaibi qodarillah. Maka ini di antara ajaibil qodar. Satu hal yang menakjubkan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menakjubkan dalam realita kehidupan manusia. Ada orang anti semangatnya luar biasa anti sesuatu, ternyata dia adalah pionir dalam sesuatu tersebut. Namun boleh jadi orang-orang semacam ini terjumus dalam hal-hal ini muta'awilan. Dikira itu jalan benar, padahal itu jalan yang tidak benar. Maka jika karena muta'awilan, ya mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, tidaklah mereka dengan hal tersebut mereka kemudian menyimpang dengan penyimpangan yang membahayakan keadaan mereka. Kita bicara kaidah. Ya, adapun masalah person ya, yang menyimpang dari kaidah ini, dari dua kaidah ini, maka nanti perlu dilihat kondisinya. Ya, meskipun mereka menuduh kita orang yang sesat, tidak kemudian mesti kita katakan mereka juga sesat. Boleh jadi mereka berada di atas jalan yang sesat, namun muta'awilan, salah jalan, dikira itulah sunnah yang sejati. Kan? Nah, dan karena mereka ingin meninggalkan hal yang imitasi, maka ya mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Karena yang dicari yang asli dan sejati, enggak mau yang imitasi. Nah, mereka kira semacam itu adalah upaya untuk mencari otentitas, ya, mencari yang otentik, mencari yang asli, yang sejati. Mudah-mudahan ini menjadi udzur mereka sehingga dengan hal tersebut, orang-orang yang terjumus dalam hal ini tidak kita katakan mereka orang-orang yang menyimpang. Meskipun mereka dengan demikian semangatnya menuduh sebagian saudara-saudaranya sebagai orang-orang yang menyimpang, padahal mereka menggunakan, untuk menuduh itu mereka menggunakan jalan yang menyimpang. Yuwaluna bihi ala dzalikal kalam aw tilkan nisbah wa ya'aduna. Mereka menjadikannya, mereka memberikan loyalitas berdasarkan kalimat tersebut atau nisbah tersebut, yaitu nisbah kepada tokoh. Saya pendukung tokoh A. Saya penggemar simpatisan tokoh A. Siapa yang sepakat dengan nisbah ini, dia kawan. Siapa yang tidak sepakat dengan nisbah ini, maka dia musuh. Wa yu'aduna, dan mereka memberikan permusuhan karena kalimat tersebut atau karena nisbat kepada tokoh tertentu yang bukan nabi tadi. Wal khawarij inama ta'awalu ayatin minal Qur'an ala ma taqaduhu. Dan orang-orang khawarij mereka memahami sejumlah ayat Al-Qur'an sebagaimana mereka yakini. Lalu mereka jadikan semua orang yang menyelisih pemahaman mereka adalah orang kafir. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya pemahaman tersebut adalah pemahaman yang menyelisih Al-Qur'an. Faman ibtada'a aqwalan, maka siapa yang membuat kreativitas berupa sejumlah kalimat, laisalah aslu minal Qur'an. Yang kalimat tersebut tidak ada landasannya dalam Al-Qur'an, wa ja'ala man fa'alaha kafiran. Lalu kemudian dia jadikan setiap orang yang tidak sepakat dengan kalimat itu kafir. Karena kauluhu syarran min kaulil khawarij. Maka perkataan orang tersebut ini lebih jelek daripada ini khawarij. Kenapa lebih jelek? Karena khawarij itu adalah landasan Qur'annya. Membuat satu kalimat yang itu adalah landasan Al-Qur'annya. Ya, meskipun hubungan antara ayat Al-Quran dengan kalimat yang mereka buat itu hubungan yang tidak nyambung. Namun lumayanlah masih ada embel-embel ayatnya. Ya, jadilah ini satu pemahaman. Siapa yang tidak sepakat dengan pemahaman ini, dia kafir. Nah, kalau ada orang yang bikin kalimat, yang kalimat itu enggak berdalil sama sekali, punya kreativitas membuat kalimat tertentu yang itu sama sekali tidak ada dasarnya, kan lebih jelek dari khawarij. Ya? Lalu kemudian siapa yang tidak sepakat dengan kalimat tersebut, boleh jadi itu dalail aqliyah. Itu juga sekedar murni hasil logika. Hasil logika. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kalam. Para ulama kalam. Maka mereka itu lebih jelek daripada khawarij. Yang disindir oleh Syekhul Islam di sini adalah para ulama ul kalam. Yang mereka membuat kalimat yang itu asalnya adalah dalail aqliyah. Enggak ada dasarnya. Dari Quran. Dalil akal semata. Dan dalil akal ini mereka jadikan sebagai tolak ukur keimanan dan kekafiran. Mereka punya perkataan. Siapa yang meyakini sebab itu yu'athir. Sebab itu memberikan pengaruh kepada musabab. Fawa kafir. Maka dia kafir. Sebagian ahli kalam, mereka punya perkataan. Siapa yang meyakini makan itu punya pengaruh untuk kenyang. Tendangan itu, tendangan pada bola itu punya pengaruh untuk melambungnya bola. Maka dia kafir. Maka dia kafir. Siapa yang punya keyakinan bahasanya air itu yu'athir, punya pengaruh untuk basah. Api itu yu'athir, punya pengaruh untuk terbakar. Makan itu yu'athir untuk kenyang, memberikan pengaruh, ada pengaruh pada memberikan pengaruh kenyang. Maka dia batal imannya. Nah, ini kan. Ini akwal laisa laha aslun minal Quran. Khawarij kan masih ada dalilnya. Tahkim, siapa yang menerima tahkim dia kafir. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan ini hukmu illa lillah. Nah. Hukum itu milik Allah. Nah. Dan ini putusan manusia. Maka itu hukum manusia. Nah, itu khawarij. Nah, kalau ini, apa dalilnya? Adakah ayat Al-Quran yang mengatakan demikian? Tidak ada. Adakah hadis yang mengatakan demikian? Tidak ada. Ya, tapi pokoknya yaitu kafir. Kan? Atau sebagaimana perkataan ahlul kalam. Siapa yang mengimani dhuwahir nusus, maka dia kafir. Dhuwahir nusus sifat, maka dia kafir. Siapa yang mengimani zahir ayat-ayat sifat, dalil-dalil sifat, maka dia terjerumus dalam kekafiran. Namun mungkin ini masih bisa dikatakan ada dalilnya, karena berarti dia melakukan tamsil, kemudian laisa kamitsli syai, maka dengan lazim, ya, dengan lazim, dengan lazim. Siapa yang mengimani zahir nusus, maka berarti dia menyerupakan Allah. Kalau dia menyerupakan Allah, maka berarti dia tidak mengimani laisa kamitsli syai. Siapa yang tidak mengimani satu ayat, maka dia namun agak panjang kali ya. Nah, tapi masih bisa disambung-sambungkan, dicarikan dasarnya. Tapi kalau yang tadi adalah mungkin contoh yang termasuk contoh yang paling tepat untuk perkataan beliau di sini. Siapa yang mengada-adakan satu kalimat yang kalimat itu sama sekali tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Semua murni dalail aqliyah. Dalil logika. Dalil logika. Menurut logika mereka bahasanya musabab itu terjadi inda sabab labi sabab. Nah, yang namanya musabab itu hasala inda sabab labi sabab. Gak kuat ini. Sesungguhnya musabab itu terjadi inda sabab. Pada saat sebab dilakukan, namun bukan karena sebab. Maka melambungnya bola itu terjadi indah pada saat orang menendang. Namun bola itu melambung bukan karena tendangan. Nah ini juga kesimpulan akli saja. Kesimpulan akli saja, apa dalilnya? Apa dalilnya yang menunjukkan hal tersebut? Dalil-dalil menunjukkan tidak demikian. Dalil-dalil menunjukkan bahasanya api itu membakar. Ya, zahirnya menunjukkan dan banyak dalil yang menetapkan sebab. Maka semua fa sababiyah dalam Al-Quran itu bantahan untuk ucapan ahli kalam ini. Karena itu semua menunjukkan kalau itu punya pengaruh. Sehingga misalnya Allah menurunkan azab itu karena perbuatan mereka, karena maksiat mereka. Dhaharal fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydinas. Terjadilah bencana, malapetaka di daratan dan di lautan bima kasabat aydinas, dengan sebab maksiat yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Maka Allah menetapkan maksiat punya pengaruh untuk terjadinya musibah. Maka ini bantahan tadi. Kemudian kaidah berikutnya, kaidah yang ke-29, annahum, bahasa mereka, orang-orang yang mengikuti jejak salaful ummah, yuhadziruna min ja'lidin, mereka mengingatkan untuk tidak bahaya, jadi bahaya dari menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Jadikan label agama untuk dapat mengumpulkan banyak suara, ya, berarti termasuknya. Allah Ta'ala berfirman, "Mankana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Maka siapa yang menginginkan ajilah sesuatu yang segera, yaitu dunia, ajjalna lahu, maka kami segerakan untuknya apa yang diinginkan itu fiha di dunia. Dan berapa yang akan kami berikan kepadanya? Manasya' semau kami. Enggak mesti sebagaimana yang diharapkan. Namun, manasya dengan kadar yang kami tentukan. Tidak sebagaimana yang dia rencanakan dan dia tentukan. Dan apakah semua orang yang menginginkan dunia itu mendapatkannya? Tidak. Karena Allah katakan, liman nurid, itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentunya juga kami. Kami tentukan sendiri. Maka ada orang yang menginginkan dengan agamanya, dengan amal-amal akhiratnya untuk dapat dunia. Menginginkan dengan pengajiannya supaya coblosannya banyak. Nah, apakah kemudian mesti kabul, kemudian jadi? Nah, tidak mesti. Sudah korban niat untuk pengajian dan sebagainya. Dakwahnya itu dah niatnya itu belum tentu juga mendapatkan ya, karena Allah katakan liman nurid. Tidak semua orang yang dengan amal dunia dengan amal akhirat demikian dunia dia mendapatkan dunia. Ada yang dapatnya sia-sia. Akhirat sudah lenyap, dunianya tidak dapat. Khosirat dunia wal akhirah wa dzalika wal khusranul mubin. Itu namanya rugi dunia dan akhirat. Dan rugi dunia akhirat itu Allah katakan itulah kerugian yang hakiki dan senyatanya. Tsumma ja'anna lahu jahannam. Namun bagian untuknya di akhirat adalah neraka. Ia selah hadi akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terhina. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka ayatnya kemarin telah kita baca. Maka datanglah setelah mereka generasi yang baik tersebut, khalfun, generasi yang buruk, warithul kitabah, mereka mewarisi kitab Allah, mereka faham, mereka faham ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka faham agama. Namun ya'khuduna arada hadzal adna, mereka mengambil harta atau kesenangan hadzal adna yang rendah ini, yaitu dunia. Namun begitu ada mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang yang ngaji, orang ngerti dalil, ada kesempatan untuk korupsi, korupsi. Kemudian mereka mengatakan sayyufaru lana, kita akan dapat ampunan karena korupsi kita untuk dakwah. Karena korupsi kita untuk mengembangkan dakwah, untuk perjuangan. Maka kita akan diampuni meskipun korupsi. Lain dengan yang lain kan. Kalau yang lain korupsi untuk memperkaya diri sendiri, maka tidak diampuni. Kalau kita korupsi ngambil duit yang tidak menjadi haknya, untuk perjuangan, untuk jihad siasi, untuk jihad politik, maka lain. Kalau ini diampuni, kalau yang sana tidak diampuni. Wa ya'tihim aradun mithluhu ya'khuduhu. Namun jika datang kepadanya kesempatan untuk mendapatkan aradun, harta, uang, ya'khuduhu, disikat lagi. Maka Allah cela mereka ini orang-orang yang ngaji, orang-orang yang berilmu, tahu dalil, yang semacam ini kelakuannya. Alam yukhad alaihim mitsaqul kitab. Tidakkah telah diambil dari mereka perjanjian kitab Allah, alla yakula 'ala Allah illa al-haq. Mereka tidaklah berkata-kata tentang Allah kecuali kebenaran. Janganlah kemudian mereka tukar ilmunya dengan harta dunia. Wa darasu ma fihi, dan mereka mengkaji apa yang ada di dalamnya. Wa darul akhiratu khairul ladzina yattaqun, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah mereka menggunakan akal pikiran. Allah taala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum, maka jika kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadzkurullaha kadzikrikum, maka hendaklah kalian mengingat Allah sebagaimana kalian mengingat dan menyebut-nyebut nenek moyang kalian, atau bahkan lebih semangat lagi. Faminan nasi, maka di antara manusia ada yang mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kenikmatan dunia, wa malahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagian untuknya di akhirat, tidak ada baginya min khalaq bagian fil akhirati di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham. Ya. Ada dua pendapat ulama tentang makna kalimat ini. Ada yang mengatakan ini adalah kalimat doa, dan ada yang mengatakan ini kalimat berita. Ya. Maka menurut pendapat mengatakan ini kalimat doa, artinya Nabi mendoakan celaka untuk para pemuja harta, pemburu rupiah, yang tergila-gila dengan harta sehingga mengambil harta tanpa peduli apakah itu menjadi haknya ataukah tidak. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan ini adalah kalimat berita. Maka di dalam hadis Nabi mengkabarkan bahasanya para budak dunia itu pasti celaka. Perlu jadi duitnya banyak, non duit yang banyak tersebut adalah tambahan celaka untuk dirinya. Karena terkadang Allah menyiksa orang dengan Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Wa abdul khamisah, demikian juga celakalah budak pakaian, budak mode, pemburu mode pakaian yang terbaru, baju yang terbaru, mungkin juga mirip-mirip dengan itu, handphone terbaru, iPad terbaru, laptop terbaru. In utia radia, mereka para pemuja dunia, pemuja harta ini punya sifat khas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka diberi dunia, mereka senang. Wa ilam yu'ta sakhita, jika tidak diberi mereka marah-marah. maka jika mereka diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senang. Jika tidak diberi, maka mereka marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan utiya, itu siapa yang memberi, tidak disebutkan. Maka tidak disebutkan di sini, mengisyaratkan umum. Maka boleh jadi ini berkaitan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan padanya harta yang dia inginkan, wah dia gembira, Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik dan seterusnya. Namun begitu harapannya itu tidak terwujud, maka dia marah-marah. Ya, Allah tidak sayang dengan saya, Allah tidak cinta dengan saya dan seterusnya. Namun boleh boleh jadi juga ini adalah berlaku untuk pemberian manusia. Mereka minta-minta kepada manusia, minta-minta harta kepada manusia. Ya, sebagaimana sifat sebagian pengemis, hamba dunia, hamba harta itu tidak harus orang kaya. Ya. Sudah kiri, hamba dunia itu juga bisa. Ya. Kiri jadi hamba dunia. Dia minta-minta dan ngemis-ngemis, maka juga diberi, proposalnya dikabulkan. Masya Allah senangnya, muji, senangnya luar biasa, pujiannya setinggi langit. Non ketika tidak diberi oleh orang yang diminta, maka dia marah-marah. Dan boleh jadi itu dalam bentuk jabatan, minta jabatan. Ketika dia minta agar diberi jabatan ini, maka jika dia beri, gembira luar biasa. Ketika itu tidak diberi, maka dia ngomel-ngomel. Ya, kalau begitu saya tak jadi oposisi. Kenapa? Karena tidak diberi. Maka marah-marah. Ta'isa wan takasa. Maka dia adalah orang yang celaka. Wantakasa, dan dia adalah orang yang terbalik. Demikianlah orang pemburu dunia. Boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang miskin. Ketika dunia itulah yang menjadi isi hatinya, maka apa? Terbalik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi dunia. Malam jadi siang, siang jadi malam. Demi dunia. Maka semuanya terbalik-balik. Wa idza syika falan taqosa. Dan Nabi doakan, seandainya dia kena duri, mudah-mudahan dia tidak bisa mencabut duri yang ada di kakinya. Al Bukhari, hadis ini diatkan oleh Al Bukhari. Ya, demikian yang kita baca sebatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.